Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kondisinya seperti yang disebutkan bahwa bila laku kebunnya maka sebagainya akan diinfakkan, maka itu adalah bentuk dari nazar. Dan nazarnya adalah nazar yang bersyarat sehingga tidak wajib dipenuhi kecuali bila syaratnya tersebut terpenuhi. Sehingga tidak perlu ada kafarat. Dengan demikian, ketika berubah niat dan yang ternyata yang hendak dijual adalah rumah, maka insya Allah tidak masalah. Dan boleh saja membuat niat yang baru, yaitu bila rumahnya laku, maka akan diinfakkan sebagiannya untuk kepentingan masjid ataupun membangun masjid, dan itu insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam.